Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita kembali berkumpul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bertolabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada pembahasan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih menyebutkan adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muta'allimin, oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, oleh para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya seorang talabul ilm hendaknya dia bersabar. Ya, bersabar ketika menghadapi gurunya. Ya, ketika dia mendapati sikap jafwah pada seorang syekh, sikap kaku, sikap yang tidak baik pada seorang guru, ya, maka hendaknya dia bersabar. Nah, jangan sampai dikarenakan mungkin dia mendapati kekurangan yang ada pada gurunya berupa sikap jafwah, ya. Yang demikian itu jangan sampai menghalangi dia dari terus-menerus belajar, terus-menerus menimba ilmu dari gurunya tersebut. Ya, ini diberikan tanbih oleh beliau. Ya, kata beliau, فَمَا يُعْجِزُ عَنْ ذَلِكْ إِلَّا قَلِلُ التَّوْفِيقِ أَوْ عَدِيمِهِ. Tidak ada yang lemah dalam hal tersebut, yaitu tidak ada orang yang bisa bersabar, ya, kecuali seseorang yang diberikan sedikit taufik atau tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, ya, dia tidak bersabar ketika menghadapi gurunya, ketika menghadapi sikap gurunya, ya, apakah mungkin dari sisi sebagian akhlak dari muallimnya yang tidak menyenangkan, ya, maka seorang yang tidak mampu untuk memikul itu semua, kata beliau, adalah orang yang qalilu taufik, orang yang sedikit mendapatkan taufik atau tidak mendapatkan taufik sama sekali. Nah, kemudian beliau bawakan yang ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku menghinakan, ya, aku merendahkan diri sebagai talib, maka aku pun menjadi seorang yang mulia, ya, fa'azaztu matluban, maka aku pun menjadi seorang mulia, menjadi seorang yang matlub, yang dicari. Ya, ini tanbih dari beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang muta'allim, seorang talib, ya, pastilah dia akan menghadapi keadaan-keadaan yang mana dia harus bersabar, harus dia merendahkan dirinya, tidak meninggikan dirinya di hadapan gurunya, ya. Nah, ketika dia sebagai seorang thalib dia bisa merendahkan dirinya, maka dia pun akan menjadi seorang yang mulia, ya, menjadi seorang mulia yang dicari oleh orang lain, yang orang lain nanti akan membutuhkan dia, ya, dia akan menjadi orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Baik, kita masuk pada fasal yang berikutnya. Qala rahimahullah faslun, wa min adabihil muta'akkidah an yakuna harisan ala ta'allum. Termasuk adab yang sangat ditekankan bagi seorang penuntut ilmu, an yakuna harisan ala ta'allum, hendaknya dia bersemangat untuk belajar. Ya, di dalam menuntut ilmu seorang thalib itu harus memiliki sikap semangat, himmatun aliyah, ya, kesemangatan yang tinggi. Naam. Muwadhiban alaih fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Hendaknya dia menekuni belajarnya, ya, di seluruh waktu-waktunya, di setiap waktunya, ya, dia tekun dalam belajar, ya, semangat dalam belajar. Allati yatamakkanu minhu fiha, ya, yang mana memungkinkan baginya untuk menggunakan waktu tersebut untuk belajar. Nah, ketika ada waktu untuk dia belajar, apakah itu dia duduk di majelis ta'lim, majelis qiraah, ya, ataupun duduk memurojaah hafalannya, bermudzakarah dengan rekan-rekannya, maka itu digunakan. Ya, ini hendaknya seorang penuntut ilmu kesehariannya, waktu-waktunya itu adalah diisi dengan ilmu. Nah, ini bukan dengan bermalas-malasan. Ya. Hatta walaupun dalam masa-masa utlah, masa-masa libur, ya. Bukan berarti libur itu libur pula belajar, ya, tidak. Ya. Liburan seperti kita, ya. Ini hanya sekedar formalitas, ya. Nah, ini hanya sekedar formalitas. Adapun yang namanya belajar itu tidak ada hari libur, ya, tidak ada hari libur. Kapanpun, dimanapun ada waktu kita, ada kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, maka digunakan waktunya. Nah, ini juga tanbih bagi para thalabah, baik yang ada di ma'had ataupun yang ada di rumah, ya, untuk menggunakan waktunya. Bukan berarti hari libur yang itu kita tetapkan, ya, secara formal, bukan maknanya libur belajar secara total. Ya, mungkin, ya, libur hanya KBM rutin atau KBM yang formal kita libur, tapi, ya, muroja'ah, qiraatul Quran, ya, al-hifadz, itu setiap waktu. Kapan ada kesempatan untuk kita belajar, kapan ada kesempatan kita untuk menghafal, itu digunakan. Nah, ini diisi hari-harinya, diisi waktunya dengan menuntut ilmu. Wala yaqna' bil qalil ma'a tamakkunihi bil katsir atau minal katsir. Jangan dia merasa puas dengan sedikit padahal dia mampu untuk mendapatkan yang banyak. Ya. Menghafal misalnya, oh, cukuplah hari ini satu halaman. Udah. Ya. Padahal apa? Kalau dia menambah, dia mampu. Dia bisa menambah lebih dari itu. Mungkin dia bisa menghafal satu lembar per hari. Ya, atau mungkin dalam keadaan semangat dia bisa menghafal lebih dari apa yang biasa dia hafal. Nah, ini. Jadi, la yaqna bil qalil, jangan puas dengan sedikit. Yang namanya ilmu itu, ya, tidak ada istilahnya puas dalam menuntut ilmu. Nah, ini. wala yahmilu nafsahu ma la yutiq. Juga sebaliknya, ya, jangan dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ini jadi disesuaikan, ya. Nah, seorang penuntut ilmu jangan merasa puas dengan sesuatu yang sedikit, ya. Di satu sisi dia juga jangan membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, jadi pertengahan bainal ifrat wa tafrit, tidak berlebihan, tidak meremehkan, tidak menyepelekan. Ya, ketika seorang mendapati dirinya memiliki kemampuan, memiliki semangat, itu digunakan. Nah, ketika dia tidak mampu, ya sudah, dia cukupkan dengan apa yang dia mampu. Makhaufatan minal malal. Ya. Dikarenakan apa? Dikhawatirkan dia akan merasa bosan. Ini juga dalam hal seluruh ibadah, ya. Seluruh amalan-amalan ibadah, seluruh amalan-amalan ketaatan, kaidah ini diterapkan. Ya. Seorang jangan puas dengan ibadah yang sedikit, salat misalnya. Ya. Dia mampu salat malam, ya, 11 rakaat. Ya. Nah, dia mampu, jangan dia puas dengan melakukan sedikit, 3 rakaat saja misalnya, hanya witir. Padahal dia mampu lebih dari itu. Ya. Ketika dia tidak mampu, nah, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Makhafatan minal malal. Ya, yang dikhawatirkan akan timbul rasa bosan. Inilah yang, ya, dibimbingkan oleh para ulama kita. Untuk kita memilih ibadah-ibadah itu yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Pilih supaya apa? Supaya tidak datang yang namanya futur. Iya kan? Nah. Ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu yang dilakukan secara rutin, berkesinambungan, walaupun sedikit. Sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sifatnya musiman. Ya. Nah, puasa Daud misalnya. Ya, salat malamnya. Nah, dikerjakan sangat panjang misalnya. Nah. Tapi apa? Hanya musiman. Nah, berjalannya hanya sebulan, setelah itu selesai. Demikian pula dalam belajar. Nah, ini, ya. Seorang talibul ilm harus pintar-pintar mengatur dirinya. Ya. Ketika dia tidak mampu mempelajari satu ilmu, dia belum mampu, jangan dipaksakan. Ya. Pelajari dulu yang ringan-ringannya. Ya, yang tingkatan-tingkatan dasar. Terkadang ada seorang penuntut ilmu yang semangatnya terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berambisi. Nah, semuanya dipelajari. Ya. Semuanya mau dipelajarinya dalam waktu yang bersamaan. Ini tidak baik. Biasanya seperti ini, ya, kebanyakannya tidak bertahan lama. Ya. Kalau kita belajar di Yaman, itu banyak sekali durus, banyak pelajaran yang dibuka oleh masyayikh. Demikian pula para mustafidun. Ya, banyak halaqah-halaqah ilmu, banyak sekali. Dan yang mengajar juga orang-orang yang sangat ahli dalam bidangnya masing-masing. Bahkan masyayikh yang kitab-kitabnya kita pelajari. Nah, ya, sehingga banyak sekali dari sebagian para thalabah, ya, yang terlalu semangat. Naam, semuanya mau diikuti. Ya, bahkan terkadang antara satu halaqah, antara satu pelajaran dengan pelajaran yang berikutnya itu hampir tidak ada jeda. Selesai pelajaran Syekh Fulan, lanjut yang berikutnya. Ya, sehari bisa 8 pelajaran atau bahkan lebih. Nah, ini. Ya, para ulama menasihatkan untuk kita memilih, ya, yang dasar-dasar dulu. Kalau kita belum memiliki kemampuan, pelajari yang dasar. Ya. belajar nahu misalnya dimulai dari ajrumiyah, ya. Jangan langsung belajar mutamimah misalnya, atau apalagi belajar koter. Pelajari dulu, belajar akidah, ya. Pelajari yang ringan dulu, qaidul arba, ya. Lanjutkan usul salasah, kasyfus syubhat, kemudian kitab tauhid, dasar dulu. Nah, ya. Nah, nah ini tujuannya apa? Supaya tidak timbul rasa bosan. Wadhiya'u ma hasal. Demikian pula supaya tidak menelantarkan apa yang telah didapatkan. Ya. Nah, yang sudah dihafal misalnya, yang sudah dipelajari, akhirnya tidak sempat untuk dimurojaah. Ini karena terlalu ambisi. Ya. Nah, belajar ya, ambil pelajaran misalnya dua pelajaran. Ini kalau sifatnya halaqoh bebas ya. Tapi kalau di kebanyakan ma'had di tempat kita itu jadwal pelajaran sudah ada aturannya ya, sudah ada jadwalnya. Ya, ini konteksnya adalah halaqoh-halaqoh bebas yang kita boleh memilih. Ya. Nah, kata beliau, wahada yakhtalifu biikhtilafin nas wal ahwal. Dan ini berbeda-beda, ya, sesuai dengan perbedaan manusia dan keadaan. Jadi tidak bisa disamaratakan, ya. Nah, tidak bisa disamaratakan setiap orang. Demikian pula setiap waktu. Kadang kita ada waktu-waktu semangat, ya kan? Ada waktu kita lagi semangat-semangatnya menghafal, misalnya. Semangat-semangatnya belajar, yaitu dimanfaatkan waktu semangat tersebut. Ya, ketika keadaan kita sedang menurun, sedang ya bahasanya futur ya. Nah, sedang futur, ya, maka jangan terlalu dipaksakan. Ya, karena yang namanya jiwa kita itu kecenderungannya ya butuh butuh refreshing ya. Nah, butuh hiburan. Nah, sehingga jangan dipaksakan. Ya, ini naam yang dibimbingkan oleh beliau. Kemudian qala rahimallah, wa idza hadara ila majlisi syekh falam yajidhu intadharah. Kata beliau, apabila dia datang ke majlisnya syekh, kemudian dia tidak mendapati syekhnya, syekhnya tidak ada, intadharah, hendaknya dia menunggu. Ini seorang murid itu menunggu, bukan gurunya yang menunggu. Nah, ini adab yang sebagian tidak memperhatikan ini, ya, dari para thalabah. Nah, ketika mudarisnya mungkin belum datang, ya, sudah. Nah, tidak digunakan waktunya untuk memurojaah. Nah, biasanya langsung bubar. Ini adab yang tidak sesuai dengan bimbingan para salaf. Hendaknya menunggu, ya. Hatta walaupun mungkin syekhnya atau gurunya itu tidak datang mungkin, ya, tidak ada khobar apakah datang atau tidak, ya ditunggu. Nah, ya. Dan tidak ada ruginya menunggu, ya, menunggu seorang guru itu tidak ada ruginya, apalagi waktu menunggu itu bisa digunakan untuk memurojaah hafalannya, memurojaah pelajarannya. Dan seorang thalibul ilm seharusnya seperti ini keadaannya, ya. Baik. Walazama babahu, dan hendaknya dia menetapi pintunya. Jadi kalau dia datang ke rumahnya syekh misalnya, kalau belajarnya di rumah, ya, tidak dapati syekhnya. Syekhnya lagi keluar misalnya. Ya, dia nunggu di depan pintunya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Ya, ketika beliau melakukan safar kepada mendatangi seorang sahabat, ya, untuk mendapatkan hadis, kemudian beliau dapati sahabat tersebut sedang istirahat. Ya, maka Abdullah bin Abbas tidak langsung membangunkannya, tapi beliau menunggu sampai ya syekhnya itu bangun. Ya, bersabar. Seorang penuntut ilmu itu harus bersabar dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, wala yafutu wadhifatahu illa an yakhafa karahat asy-syekh lidzalik. Jangan dia terluput, jangan dia meninggalkan rutinitasnya. Ya, misalnya dia punya rutinitas setoran. Ya, setoran kepada seorang musammi'. Ya, setoran Al-Qur'an. Apakah mungkin dia setorannya biasanya datang ke tempat syekhnya? Nah, kebetulan mungkin syekhnya lagi ada uzur. Ya, yang biasanya waktu sudah di apa? Waktu yang sudah rutin, ini syekhnya kok enggak muncul-muncul. Ya, kata beliau, jangan dia melewati, jangan dia terluput dari rutinitasnya. Jadi, dia tetap mendatanginya. Dia tetap datang. Ya, kepada gurunya. Nah, ya, walaupun dia tidak mendapati gurunya di situ. Illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali dia mengkhawatirkan syekhnya tidak senang kalau seperti itu. Ya, artinya kalau dia melihat wah syekhnya ini lagi dalam keadaan kurang mood istilahnya ya. Ya, lagi keadaan tidak semangat. Ya, tidak mau didatangi misalnya. Ya, baru dia tidak melakukan rutinitasnya. Nah. Ini ya. Baik, bi an ya'lama min halihi al-iqra fi waqti bi aini wa annahu la yaqra fi ghairihi. Nah, dengan dia mengetahui keadaannya ketika iqra, ketika mengajarkan Al-Qur'an. Ya, pada waktu tertentu dan bahwasannya dia tidak membacakan atau tidak mengajar yang lainnya. Nah, ini dia bisa melihat keadaan syekhnya lagi tidak semangat misalnya, atau keadaan syekhnya lagi tidak senang untuk mengajar di hari itu atau di waktu itu. Dia lihat kalau biasanya syekhnya banyak yang datang di situ mengajar orang lain di situ. Nah, pada waktu tertentu syekhnya tidak mengajar. Nah, itu bisa menjadi isyarat, ya, bisa dijadikan isyarat, oh berarti syekhnya lagi udzur, ya, lagi dalam keadaan udzur atau lagi tidak semangat mengajar. Nah, dilihat keadaannya, jangan dia memaksakan dirinya. Nah, ini yang seperti ini, seorang thalib itu harus peka. Nah, harus bisa melihat keadaannya. Wa idza wajada syekha naiman aw mustaghillan bimuhim lam yasta'zan alaihi bal yasbir ila istiqadhihi. Kata beliau, dan apabila dia mendapati syekhnya sedang tidur. Nah, ini syekhnya lagi ketiduran misalnya. Aw mustaghillan bimuhim, atau syekhnya lagi sibuk dengan perkara yang penting. Ya. Kata beliau, lam yasta'zan alaih, jangan dia minta izin. Ya, jangan dia minta izin untuk masuk atau minta izin untuk belajar. Ya. Atau membangunkan syekhnya, bal yasbir ila istiqawihi, bahkan dia bersabar sampai syekhnya bangun sendiri. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas, ya. Nah, walaupun tentunya yang seperti ini tidak secara mutlak, ya, yang kita sebutkan tadi, yang seperti ini biasanya majelis-majelis yang tidak seperti kita. Kalau kita misalnya di majelis di madrasah seperti ini sudah diatur semuanya, ya tidak mengapa misalnya mudarisnya kelupaan jadwal atau mudarisnya ketiduran, ya dibangunkan tidak mengapa, ya. Baik. Nah, bal yasbir ila istiqadhihi, bahkan dia bersabar menunggu syekhnya sampai bangun, wa faradhihi aw yansarif, atau sampai syekhnya itu selesai dari urusannya, ya, atau berpaling dari urusannya. Syekhnya lagi sibuk misalnya, ya sudah tunggu sampai syekhnya selesai dari urusannya. Nah, jangan dia memaksakan untuk belajar, ya. Wasabru aula kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Dan kata beliau, bersabar itu lebih baik sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang selain beliau. Ya, menunggu sampai syekhnya bangun. Ini termasuk adab seorang murid dan termasuk apa? Menunjukkan kesemangatan seorang dalam belajar. Ya. Nah, sampai hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Wa yambaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi tahsili fi waqtil faragh wan nasyab wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatish syadhilat. Kata beliau, dan hendaknya dia ya memanfaatkan dirinya, ya ya'khudhu nafsahu bil ijtihad, dia mengambil dirinya, mengendalikan dirinya untuk bersungguh-sungguh, ya diambil kesempatan untuk bersungguh-sungguh, ya fit tahsil, di dalam mempelajari ilmu, dalam mendapatkan ilmu, tahsil ya, tahsilul ilm, di dalam mendapatkan ilmu, fi waqtil faragh, ini di waktu luang, ya, dimanfaatkan, ya. Nah, seorang penuntut ilmu itu sebenarnya tidak ada yang namanya waktu faragh. Ya. Nah, kalau seorang thalib, seorang penuntut ilmu yang dia benar-benar penuntut ilmu yang katakanlah penuntut ilmu sejati, itu tidak ada namanya waktu faragh. Ya. Waktu libur. Nah, waktu-waktunya adalah disibukkan dengan ilmu. Nah, ini. Jadi tidak ada istilah nggak ada jadwal, ya kosong waktunya, tidak ada. Nah, baik. Wan nasyat, jadi ketika keadaannya sedang semangat, itu dimanfaatkan. Ini lagi keadaan semangat ini, lagi semangat menghafal, ya dimanfaatkan. Waktu-waktu semangat tersebut, ya waktu-waktu kita semangat itu dimanfaatkan. Wa quwwatil badan, dan ketika keadaan tubuhnya lagi kuat, ya. Nah, ketika dalam keadaan tubuhnya kuat, tidak dalam keadaan lemah, ya, tidak dalam keadaan mengantuk misalnya. Nah, ini biasanya termasuk sebagian penghalang menuntut ilmu, ya, ngantuk, ya kan? Ketika di majelis ilmu gurunya menjelaskan ngantuk, ini termasuk penghalang, ya. Baik, maka digunakan waktunya ketika dia semangat. Wa nabahatil khatir, dan ketika pikirannya lagi cerah, lagi cemerlang, ya. Daya tangkapnya ini lagi bagus. Ya. Nah. Kan ada keadaan-keadaan tertentu yang kita lagi semangat ketika mendengar syekhnya menyampaikan suatu, itu langsung bisa dicerna, bisa dipahami. Ada waktu-waktu yang kita sulit untuk memahami, ya ini keadaan berbeda-beda. Nah, di dalam keadaan seperti ini itu dimanfaatkan. Ketika menghafal, ketika kita menghafal dalam keadaan cepat, ya, nah itu dimanfaatkan. Nah, lagi semangat menghafal, ya, daya tangkapnya lagi bagus, itu dimanfaatkan. Waktu latisya zilat, dan ketika keadaan sedikit kesibukan, tidak banyak kesibukan, ini ya. Nah, seorang harus memanfaatkan waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk, ya. Nah, yaktanim khamsan qabla khamsin. Ya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya ini. Ya, faragha qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Ketika kita dalam keadaan waktu luang, kita masih kesempatan kita belajar itu masih sangat banyak. Waktu-waktu kita belajar itu sangat banyak, dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Baik. Wa qabla awaridil batalah, dan sebelum hilangnya kesemangatan. Ya. Sebelum semangatnya hilang. Ya. Al-batalah ini as-syuja'ah. Nah, menunjukkan apa? Seorang yang kesatria. Ini sebelum kesemangatannya itu hilang. Ya, maka ketika dia sedang semangat dimanfaatkan. Wartifa'il manzilah, dan sebelum kedudukannya naik. Ya. Sekarang dia masih dalam keadaan penuntut ilmu. Manfaatkan untuk tahsil, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebelum tingkatannya naik menjadi seorang ustaz misalnya, jadi seorang dai, jadi seorang pengajar. Ya, yang biasanya waktu untuk belajar itu lebih sedikit karena sudah ada kesibukan, sudah ada tanggung jawab. Ya. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, ya, faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Dan Amirul Mukminin, ya, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian itu menjadi seorang yang tusawwadu. Tusawwad ini menjadi seorang sayyid, menjadi seorang yang ditokohkan. Ya. Belajar. Hendaknya kalian belajar sebelum kalian menjadi orang yang ditokohkan. Nah ini. Kalau seorang sudah ditokohkan, sudah diustadkan misalnya, atau sudah menjadi seorang syekh, ya, sudah menjadi seorang mudaris, itu kesempatan belajar sedikit. Nah, walaupun tentunya bukan berarti ketika kita sudah menjadi seorang dai tidak belajar lagi. Belajar itu terus menerus, bahkan seorang dai itu lebih lagi dituntut untuk dia menguasai ilmu yang hendak disampaikan. Ya, tapi di sini beliau, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan tanbih kepada kita. Ya, ketika kita dalam apa? Sedang pada posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu itu dimanfaatkan. Ya, berapa banyak orang yang ketika mondok, ya, kemudian mungkin di pondok dia kurang serius, pulang ke kampungnya. Ya, yang namanya ikhwan, ya, atau masyarakat secara umum, ya, menganggap kalau seorang keluaran pondok itu sudah sangat berilmu, sudah bisa ceramah, sudah bisa khutbah, ya, sudah bisa jadi imam, ya, sudah bisa mengajar. Nah, kalau seorang penuntut ilmu tidak sungguh-sungguh belajar, dia pulang ke kampung halamannya misalnya, ya, pulang ke daerah asalnya, ya, disuruh maji tafadhol, mungkin dipanggil ustaz, ya, silakan ustaz. Nah, disuruh untuk ngisi tausiah misalnya. Ya, kalau kita tidak persiapkan, ya, nah, banyak yang gemetaran misalnya khutbah, ya, sampai gemetaran. Nah, ya, tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Maka persiapan dari sekarang, istilahnya persiapan persenjataannya dari sekarang ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, maknahu dijelaskan oleh beliau, maksud dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba qabla an tasiru sada. Maknanya, yakni bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian kalian. Ya, disempurnakan keahliannya. Ya, bidangnya masing-masing. Nah, wa antum atba, ketika kalian dalam ketika kalian masih sebagai atba, pengikut. Ya, sebagai pengikut. Nah, qabla an tasiru sadah, sebelum kalian menjadi seorang sadah, menjadi seorang sayyid yang diikuti, yang ditokohkan. Nah, fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in imtana'tu minat ta'allum. Kata beliau, karena sesungguhnya kalian, apabila kalian sudah menjadi sadah, sudah menjadi seorang tokoh, sudah menjadi orang yang diikuti, kalian pun akan terhalangi dari menuntut ilmu, akan terhalangi dari belajar. Ya. Nah, maka ini manfaat, kesempatan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri. Nah, untuk bersungguh-sungguh di dalam membekali dirinya dengan ilmu, ya, pelajari ilmu bahasa Arabnya, ya, ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, ilmu tajwidnya, ya, ilmu usulnya dan seterusnya dipelajari. Nah, sehingga dia ketika selesai mondok misalnya, keluar dari pondok pulang ke tempatnya, ya, dia sudah punya bekal, ya, sudah punya dasar, ya, apalagi yang namanya dakwah, ya, itu tentunya harus di atas ilmu alal basirah. Kita menyampaikan agama itu harus dengan ilmu, tidak boleh asal asal menyampaikan sesuatu, ya. Nah, kata beliau, lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum. Nah, ini apabila kalian sudah menjadi tokoh yang diikuti, kalian terhalangi dari belajar, ya, dikarenakan kedudukan kalian sudah naik, ya, sudah bukan santri lagi, ya, sudah bukan santri. Nah, ya, tidak mungkin kita mau menjadi santri terus, ya kan? Nah, antum para tolabah tidak terus menerus menjadi santri. Nah, ada masanya, ya, kita dibutuhkan. Nah, wa kasrati syughlikum, dan disebabkan banyaknya kesibukan kalian. Nah, ini apakah kesibukan, ya, kalau dia misalnya walhamdulillah, ya, keluar dari pondok, lulus dari pondok misalnya, dia menjadi seorang pengajar, tentunya akan banyak kesibukan. Ataupun mungkin dia ketika keluar dari pondok, ya, selesai dari nyantrinya, mungkin dia tidak menjadi pengajar, tapi dia sibuk dengan dunianya, sudah tidak sempat lagi belajar, ya. Nah, sedikit. Nah, banyak orang yang menyesal kemudian, ya kan, sudah tua, oh, dulu saya waktu mondok, ya, nah, nggak belajar, nggak menghafal dengan baik, ya, sehingga ketika menyampaikan sesuatu mungkin istidlalnya kurang. Nah, ini menyesal, coba dulu misalnya menghafal hadis, menghafal Al-Quran, ya, nah, tidak bermalas-malasan, menyesal, bahkan ada yang berangan-angan mau mondok lagi dalam keadaan usianya mungkin sudah usia bukan usia mondok. Ya, banyak yang akhirnya mau tidak mau dia kembali lagi ke pondok. Ya, sebagiannya sudah berkeluarga. Nah, berkeluarga mondok. Nah, tentunya bukan perkara yang tercela seperti ini, ya. Kalau ada orang misalnya sudah dewasa dia mau mondok, ini tidak tercela. Ya. Kalau memang pondoknya menerima, ya, untuk orang-orang yang sudah berumur seperti Diaman, sudah kakek-kakek pun mondok. Nah, ada. Nah, kalau tempat kita mungkin belum ada, ya. Nah, ini. Wa hadza ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, ini juga termasuk makna dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, tafaqqah qabla an tar'as. Fa idza rasa'ta fala sabila ila tafaqquh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajarlah engkau sebelum engkau menjadi seorang rois, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang ditokohkan, ya. Apabila kalian telah menjadi pemimpin, telah menjadi seorang yang ditokohkan, diustadkan, ya, fala sabila ila tafaqquh. Nah, maka tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi jalan untuk belajar. Nah, tapi tentunya ini tidak secara mutlak, ya. Tapi kebanyakannya seperti ini. Kalau orang sudah ditokohkan, ya, biasanya sulit untuk duduk lagi bareng dengan santri, ya kan. Nah, kalaupun ada majelis-majelis khusus, majelis untuk khusus majelis para dai, dan itu jarang, ya. Nah, maka selagi kita dalam keadaan masih sebagai seorang talib, sebagai seorang santri, dimanfaatkan, ya. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.